bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Dan bagaimana aku harus meyakinkan diriku saat ku dengar suaramu. Ku tak mampu pergi. Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku keliru. Aku hancur, runtuh, kecewa. Dan ini kisahku. Pagi ini aku bermimpi, akankah jadi kenyataan? Bisanya jadi makin cinta. Apakah rasamu kan sama? Ku harap kau pun rasa. Namun ku sadar ku tak bahagia. bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang tak lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah, bukan aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda, sulitku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, oh. Kasih gelaku Sevilla, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejati takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Sama tinggal kasih tak terluka, semoga kau lupakan aku cepat. Menyakitkan tapi tak kurasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan gacoan. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, ku kan selalu ada teman hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali, pergi, telah pergi. Mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Dan hadir di mimpiku, rindu. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Oh, beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita ada rasa yang tepat di waktu yang salah. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Namun berbeda bagiku melupakanmu. Butuh waktuku seumur hidup. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu. Begitu dalam, sungguh ku tak sanggup. Ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membaku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Pujaan hati. Jaga dirinya di sana. Ku bukan dia. Tukarlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Memang bukan untukku selamanya. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya.